dalam kehidupan. Merupakan kehendak Tuhan yang maha mulia. Betapa kuasa dia dalam menentukan jalan nasib kita yang senantiasa di tangannya. Berdaya bila yang diinginkan melawan kodrat dunia. Hasil ajarannya jangan diabaikan yang senantiasa kan abadi. Yang senantiasa kan ada.